Oke, lanjut ya, kita nyanyi bareng lagi di Grand Opening Indo Grosir Karanganyar Solo. Satu lagu cukup menyayat hati ya. Spesial untuk yang lagi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Pas lagi jeru-jeru nih. Orang apa sih? Berarti dia gak ambil gawe awakmu. Ngono ae ya. Nyanyi bareng yuk. Sopo sing kuat nandang tahanan. Sopo sing orang rasa kehilangan. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Pas lagi jeru-jeru nih. Kue milih jalan liya.